nanti. Ini kita tekan dulu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين رحمني ورحمكم الله para jamaah bapak-bapak ibu-ibu saudara dan saudariku yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di tempat yang baik ini. Mudah-mudahan perjalanan kita ke tempat ini dijadikan oleh Allah sebagai amalan yang bisa menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat kelak. Kita lanjutkan kajian kita, kitab Salasatul Usul atau Usul Salasa yang dikarang oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah rahmatan wasi'atan. Qala rahimahullah, beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah, ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, annahu yajibu alaina ta'allumu arba masail. Sesungguhnya wajib atas kita mempelajari empat perkara. Yang pertama, al-ilmu. Ilmu. Yang dimaksud ilmu di sini, ma'rifatullah, mengetahui Allah. Wa ma'rifatu nabiyihi, dan mengetahui nabinya. Wa ma'rifatu dinil Islam, dan mengetahui agama Islam. Bil adillah, dengan dalil. Wasaniyatu, dan empat perkara yang nomor dua adalah al-amal bihi. Setelah mengilmui, nomor dua mengamalkan. Wasalisatu, dan yang nomor tiga, ad-da'watu ilaihi, mendakwakan. Yang nomor empat, as-sabru alal azafihi, sabar atas gangguan ketika kita di atas jalan tersebut. Jadi Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita ingin jaya, ingin kuat, Islam ini jaya, maka kita harus menguasai empat hal: ilmu, amal, dakwah, terus apa yang nomor tiga, nomor empat? Sabar. Beliau memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa kok beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim? Karena ada hadis yang berbunyi, kullu amrin zibalin la yabda'u fihi bi bismillah. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan bismillah, fahuwa abtar, maka perkara tersebut terputus dari rahmat Allah. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Jadi saya ulangi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena ada hadis yang berbunyi, ya, setiap perkara yang tidak dimulai dengan bismillah, maka perkara tersebut akan terputus dari keberkahan. Hadis ini diperselisihkan para ulama. Al-Imam Al-Albani menyatakan hadis ini dhaif. Tetapi meskipun hadis ini dhaif, maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim iktidaan bil Quran. Ya, karena mencontoh Al-Quran. Al-Quran dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim, itu pertama. Kedua, mencontoh Rasulullah. Rasulullah kalau nulis surat, pernah Rasulullah ngirimi Raja Romawi Heraklius surat. Rasulullah pernah mengirimi Raja Persia Kisra. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya sering dapat SMS dari kawan-kawan, bismillah, Afan Ustaz mengingatkan nanti waktunya kajian. Sekalian jangan bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau nulis surat itu apa? Lengkap Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali dalam amalia-amalia, contohnya wudu, bismillah. Mau makan, bismillah. Mau nyembelih, bismillah. Mau masuk kamar mandi, bismillah. Tapi kalau nulis surat, lengkap Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad Rasulullah kepada Azimir Rum, pembesar Romawi. Ya, jadi kenapa Imam Muhammad Abdul Wahhab ini memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim? Satu, menyontoh Al-Quran. Dua, beliau menyontoh suratnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga, karena buku kalau dimulai dengan bismillah itu menunjukkan pengarangnya itu muslim. Sama lihat tuh buku-buku di toko buku itu, untuk menandakan penulisnya ini muslim apa enggak muslim, lihat pembukaannya. Kalau ada bismillah itu berarti muslim. Jadi untuk membedakan. Itu ya. Kemudian beliau mengatakan, i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Wajib bagi kita untuk mengetahui empat perkara. Jadi orang itu kalau benar-benar Islamnya benar-benar, ya, bukan Islam asal-asalan, harus mengetahui empat perkara. Pertama, ilmu. Dua, apa? Apa coba? Kok gak dijawab? Apa? Amal. Yang kedua, dakwah. Ketiga, keempat, sabar. Inilah tingkatan orang yang ingin memperjuangkan Islam. Pertama bukan amal dulu, tapi ilmu. Ilmu ini penting. Karena apa? Karena orang memperjuangkan Islam tanpa ilmu lebih banyak merusaknya daripada memperbaikinya. Makanya Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan, kalau ingin memperjuangkan Islam, pertama kali yang dilakukan adalah ilmu. Ilmu dulu, nomor satu. Ya. Ilmu. Bahkan ayat pertama kali yang turun ke Nabi Muhammad bunyinya apa? Iqra. Bacalah. Membaca adalah salah satu cara untuk memperoleh ilmu. Bahkan ilmu itu sebelum tauhid. Bahkan ilmu itu sebelum apa? Tauhid. Mana dalilnya bahwa ilmu itu sebelum tauhid. Dalilnya adalah surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmuilah bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Disuruh ilmui, disuruh mengetahui dulu. Makanya nomor satu itu ilmu. Tanpa ilmu kita gak bisa menjadi umat yang jaya. Harus mengerti ilmu dulu. Ya. Dengan ilmu itulah kita tahu jalan. Jadi saya mau tanya, surga ini Bapak, Ibu, surga itu memiliki jalan. Surga itu memiliki pintu. Dan surga itu memiliki kunci. Jalannya surga, bukan pintunya surga. Pintunya surga, bukan kuncinya surga. Jadi orang kalau ingin masuk surga, ada tiga tahapan. Jalan ke surga, pintu surga, kuncinya surga. Saya mau bertanya dulu. Jalan ke surga itu apa? Ibu-ibu, kita pengen masuk surga? Pengen kan? Pertanyaan saya, jalan ke surga. Apa jalan ke surga itu? Apa mas? Dalam? Ilmu. Jadi jalan ke surga itu ilmu. Bukan sholat loh ya. Sholat itu bukan jalan ke surga. Jalan ke surga itu ilmu. Mana dalilnya? Hadis riwayat Imam Muslim yang kita sudah hafal. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa berjalan mencari ilmu, barang siapa menempuh perjalanan dalam rangka mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan jalannya ke surga. Berarti jalan ke surga itu apa? Barang siapa menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, datang dari rumahnya ke tempat ini tujuannya mencari ilmu, maka kata Allah, kata Rasulullah, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Berarti jalan ke surga adalah apa? Ilmu. Ilmu ini setap awal. Saya mau ke surga. Apa yang harus saya lakukan? Ilmu dulu. Jalannya ini benar enggak ini ke surga ini? Ya, jangan-jangan ini jalan malah menjauh dari surga. Makanya orang kalau pengen masuk surga, pastikan dulu alamatnya benar. Jangan sampai beramal banyak ternyata salah jalan. Jalannya dulu harus benar. Panjenengan kalau mau ke tempat namanya, misalnya ada tempat namanya toko bintang indah. Yang sampean pengen tahunya ada sama yang kalau sampean pengen ke sana, yang pertama kali sampean ketahui adalah capnya warna apa, kemudian bagaimana bentuknya, apa jalannya dulu. Jalan. Tapi gak kesasar, yang penting jalannya dulu. Pastikan amal yang akan saya lakukan ini menuntun kita ke surga. Ilmu dulu. Makanya Imam Syekh Muhammadul Wahab yang pertama itu ilmu. Ilmu ini untuk memastikan bahwa jalan yang kita tempuh ini jalan yang menuntun kita ke surga. Karena banyak orang beramal tetapi ternyata amalannya tidak menuntun dia ke surga. Maka butuh ilmu. Ilmu inilah yang membedakan mana yang halal dan yang apa? Yang haram. Ilmu inilah yang membedakan mana yang tauhid, mana yang syirik. Ilmu inilah yang membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Tanpa ilmu kita akan buta, ya, menuju jalan ke surga. Tanpa ilmu buta, kita nggak ngerti. Makanya kalau ingin masuk surga, pastikan dulu jalannya benar. Nah, jalan menuntut ilmu adalah menuntut ilmu agama. Jalan menuju surga adalah menuntut ilmu agama. Nah, sesudah kita mengetahui jalan ke surga, maka baru kita ke yang dua, nomor dua. Nomor dua itu bukan jalan, tapi apa? pintu. Kalau jalannya sudah benar, apakah pasti masuk surga? Belum tentu juga. Karena surga memiliki apa? Pintu. Pertanyaan saya, apa pintunya surga itu? Bapak Ibu silakan jawab, apa pintunya surga itu? Hah? Kalimat tauhid. Yang lain? Amal. Pintu surga itu amal. Jadi jalannya benar dulu, harus menuntut ilmu. Maka yang di sini kan urutannya kan ilmu dulu, setelah itu apa? Amal. Karena ilmu itu jalan ke surga, tapi belum tentu masuk surga, butuh amal. Lah amalnya, pintu surga itu apa? Amal. Makanya Nabi kan pernah mengatakan, surga itu memiliki beberapa pintu. Orang yang ahli sholat akan dipanggil dari pintu sholat. Orang yang ahli puasa dipanggil dari pintu apa? Pintu puasa. Pintu royan. Orang kalau ahli sedekah dipanggil dari pintu sedekah. Tetapi pintu surga yang paling tengah adalah bakti kepada orang tua. Al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua adalah pintunya surga yang paling tengah. Salat, zakat, puasa. Pintu berbakti ke orang tua itu pintu yang paling tengah. Makanya satu itu ilmunya dulu harus benar. Kalau ilmunya sudah benar, harus diamalkan. Harus diamalkan supaya dapat pintu. Masalahnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Saya belum menjelaskan nomor 3 loh, baru 1 dan 2 ya. Manusia antara ilmu dan amal terbagi menjadi berapa? 4 golongan atau 3 saja dalam pertemuan ini. Kita disuruh mencari ilmu, sekalian disuruh beramal. Tetapi kenyataannya antara ilmu dan amal manusia itu dibagi menjadi 3. Antara ilmu dan amal manusia itu dibagi 3. Saya sarankan untuk tidak menulis di tempat yang terpisah. Tulis di kitabnya itu. Biar gak hilang. Jangan di kitab yang berbeda. Jadi antara ilmu dan itu kan ada nomor 1 ilmu. Nomor 2 apa? Amal. Nah, antara ilmu dan amal itu manusia terbagi menjadi 3. Yang mana 3-3-nya ini ada dalam surat Al-Fatihah. Jadi dalam surat Al-Fatihah itu Allah membagi manusia menjadi 3, Bapak Ibu. Siapa saja? Jadi Al-Fatihah itu membagi manusia menjadi 3. Kita masih ingat dan kita sudah hafal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah berikan petunjuk ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat ya Allah. Dari satu orang yang diberi nikmat. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai ya Allah. Berarti yang merjuwa adalah orang yang dimurkai. Waladzalim. Dan bukan golongan orang-orang yang tersesat ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah berikan petunjuk ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim. Bukan jalannya orang yang engkau murkai. Waladdallin. Dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Berarti menurut Al-Fatihah manusia dibagi menjadi berapa? 3. Orang yang diberi nikmat, orang yang dimurkai, dan orang yang tersesat. 3-3-nya ini adalah perbedaan manusia dalam menanggapi ilmu dan amal. Kita mulai dari yang terakhir saja. Adzalin, orang-orang yang tersesat. Siapa orang yang tersesat itu? Antum lihat dalam tafsirnya Syekh Utsaimin dan tafsir Ibnu Katsir. Apa yang dimaksud orang yang tersesat ini? Kenapa Al-Fatihah kok mengatakan Ya Allah, berikan petunjuk jalan yang lurus. Jalannya orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalannya orang yang Engkau murkai, dan bukan jalannya orang yang tersesat. Siapa orang tersesat ini? Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan orang yang tersesat adalah An-Nasoro. Saya enggak boleh keras-keras ini karena di sini ada An-Nasoro. Orang-orang Nasrani. Waman ya'mal biduni ilm, dan orang yang beramal tanpa ilmu. Makanya tersesat. Mengapa sih orang kok tersesat? Karena amalnya banyak tapi enggak pakai ilmu. Kesasar, salah jalan, kata orang Jawa. Saya kasih contoh, Pak. Perhatikan nih contohnya. Ini contohnya orang yang tersesat nih. Saya kasih contoh. Bukan contoh, kisah. Dan kisah nyata. Waktu di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab pernah melewati gereja. Pernah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai kepala negara pernah melewati tempat sucinya orang Nasrani. Kuil atau makbat atau gereja. Di situ Umar bin Khattab melihat seorang pendeta pakaiannya lusuh, berdebu, zuhud, tidak nikah, hidup dalam kerahiban, dalam kependetaan, memohon kepada Allah sambil nangis-nangis di gerejanya. Umar berdiri melihat pemandangan seperti itu. Karena melihat ada seorang rahib, sayup-sayup matanya, pakaiannya lusuh, khusyuk di depan patung Yesus. Melihat pemandangan seperti itu, Umar tidak kuat, nangis. Umar nangis. Sehingga tangisan Umar bin Khattab ini membuat para sahabat ini bertanya kepada beliau. Oh, ya Amirul Mukminin, wahai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kenapa Anda menangis? Bukankah ini orang Nasrani, orang non-Muslim? Kenapa kau tangisi orang ini? Maka Umar bin Khattab menjawab, kasihan orang ini. Amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Kasihan saya lihat orang ini. Amilatun nasibah, di dunia dia capek, lesu, beribadah, letih. Tasla naron hamiyah. Tapi di akhirat dilemparkan ke neraka. Kasihan, sedih Umar lihat orang ini. Di dunia susah payah ibadah, di akhirat dilemparkan ke neraka. Pertanyaan saya, rahib tadi itu beribadah apa enggak? Sama jawab, beribadah apa enggak? Khusyuk apa enggak? Serius apa enggak? Serius. Tapi kenapa Umar kok mengomentari perilaku orang ini dengan firman Allah, amilatun nasibah tasla naron khamiyah. Di dunia sibuk, letih, lesu, ibadah. Tasla naron khamiyah, tapi di akhirat dilemparkan ke neraka. Mengapa? Apakah orang ini gak beribadah? Beribadah. Apakah orang ini gak khusyuk? Khusyuk. Tapi mengapa? Karena dia beribadah tanpa ilmu. Amal tapi tanpa ilmu. Jadi saya ulangi, Al-Fatihah membagi manusia menjadi tiga. Yang pertama orang yang tersesat, ad-dallin, orang yang tersesat. Siapa orang tersesat ini? Sampai tulis kata siapa tadi? Al-Imam Ibnu Katsir. Yang dimaksud orang tersesat di sini adalah orang Nasrani dan orang yang beramal banyak tapi tanpa ilmu, termasuk ahli bid'ah. Amalnya banyak tapi tanpa ilmu. Sudah, itu poin pertama. Makanya Rasulullah mengatakan, dan tidak harus orang Nasrani, orang Islam pun kalau beribadah tanpa ilmu masuk ke golongan nomor pertama tadi, awalin, orang yang tersesat. Maka dari itulah dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa beramal beribadah tidak sesuai perintah tuntunan Nabi tertolak. Artinya orang ibadah butuh ilmu, amal butuh ilmu. Yang nomor dua sekarang, ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Siapa orang yang dimurkai oleh Allah? Dalam tafsir Al-Fatihah itu, saya ulangi ya, kita ini masih berbicara seputar ilmu dan amal. Antara ilmu dan amal manusia dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah orang yang banyak amalnya tapi tanpa ilmu. Ini menurut Al-Fatihah adalah al-dhalin, orang yang tersesat. Orang yang banyak amalnya tapi tanpa ilmu. Yang kedua, maghdubi alaihim, orang yang dimurkai oleh Allah. Siapa orang yang dimurkai oleh Allah? Allazina ya'lamuna wa la ya'malun. Orang yang banyak ilmunya tapi enggak mau mengamalkannya. Dan Imam Ibnu Katsir mengatakan ini contohnya orang Yahudi. Ini contohnya adalah apa? Orang Yahudi. Makanya Pak, orang Yahudi itu cerdas, ngerti, tapi enggak menjalankan. Tapi kalau Nasrani, ibadah serius tapi tidak sesuai apa? Ilmu. Nomor dua ini, orang yang banyak ilmunya tapi tidak mengamalkan. Dibikin contoh oleh Al-Imam Ibnu Katsir, siapa? Al-Yahudi. Saya akan cerita nih. Dan saya rasa saya sudah pernah cerita di sini. Di antara istrinya Nabi itu ada yang dahulu agamanya adalah Yahudi. Namanya siapa? Sofia. Istrinya Nabi itu ada yang dulu agamanya Yahudi. Namanya Sofia. Pada waktu itu Sofia ini masih kafir, belum jadi istrinya Nabi. Ketika menjadi istrinya Nabi, masuk Islam radhiyallahu anha, maka cerita dulu ketika kami masih beragama Yahudi, kami mendengar ada orang ngaku Nabi datang dari Makkah menuju Madinah. Dan orang Yahudi tempat tinggalnya di mana? Di Madinah. Orang Yahudi tempatnya di Madinah. Di Mekah tidak ada orang Yahudi pada waktu itu. Mekah itu cuma ada dua pilihan, kafir, muslim. Tapi ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, ada muslim, ada Yahudi, ada tengah-tengah. Apa itu? Munafik. Di Mekah tidak ada orang munafik. Kafir, muslim. Jelaskah? Waktu Rasulullah hijrah, baru heterogen masyarakatnya. Nah, Sofia cerita. Dulu ketika kami beragama Yahudi, saya mendengar atau kami warga Yahudi mendengar ada orang ngaku Nabi namanya Muhammad hijrah dari Mekah karena dimusuhi oleh kaumnya, pindah kemana? Ke Madinah. Maka kabar hijrahnya Nabi ke Madinah ini terdengar oleh orang-orang Yahudi. Kebetulan bapakku, kata Sofia ya, bapakku berarti apa namanya, mertuanya Nabi, Khuyai bin Akhtab. Tapi mertua yang enggak pernah menikahkan karena enggak sah wali kafir kan. Ya, tapi secara hubungan dianggap mertua karena Sofia kan nikah sama Nabi. Ayahnya Sofia ini pembesar Yahudi. Namanya Khuyai bin Akhtab. Ini nanti yang memusuhi umat Islam. Kata Sofia, pada waktu itu aku mendengar pamanku bercakap-cakap dengan bapakku. Pamanku namanya Abu Yasir. Pamanku berkata kepada bapakku pada waktu itu, wahai saudaraku, apakah engkau sudah mendengar ada orang yang ngaku Nabi namanya Muhammad datang dari Mekah ke Madinah? Apakah engkau sudah mendengarnya? Maka bapakku menjawab, siapa yang cerita ini? Maka bapakku menjawab, nah betul, aku sudah mendengarnya. Kemudian pamanku berkata lagi, ahua, apakah dia ini? Ya dia itu. Apakah dia ini seorang nabi yang kita baca, kita tunggu-tunggu kehadirannya, yang kita baca ciri-cirinya siang dan malam dalam kitab-kitab Taurat kita? Apakah dia itu dia? Maka bapakku menjawab, lahua. Sing sampai napalkan hua-hua itu. Lahua. Dia ya dia itu. Kata bapakku, aku lebih yakin Muhammad ini nabi melebihi anakku ini adalah anakku. Aku lebih yakin Muhammad ini nabi melebihi keyakinanku anakku ini anakku. Kalau Muhammad ini nabi, jelas, terang, gamblang, tidak ada keraguan. Ciri-cirinya persis dalam Taurat, tidak ada perselisihan sama sekali. Saya yakin Muhammad ini nabi melebihi keyakinanku daripada anakku ini anakku. Kata pamanku, kalau begitu ayo kita beriman kepadanya. Bukankah dia ini yang kita tunggu-tunggu selama ini? Jadi orang Yahudi pada waktu itu nunggu datangnya nabi apa enggak? Nunggu. Di antara buktinya adalah Rasulullah diinformasikan oleh orang-orang Ansor ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, kan di sana ada orang Ansor. Orang Ansor ini ngomong, ya Rasulullah, dulu ketika kami masih menyembah berhala, sebelum menjadi orang Ansor, sebelum panjenengan datang kemana? Ke Madinah dan mengislamkan kami. Dulu kami ini kalau terjadi gesekan, terjadi konfrontasi dengan orang-orang Yahudi, orang Yahudi selalu ngomong begini, tunggu sebentar lagi akan datang masanya seorang nabi yang diutus, yang kami bersama nabi itu akan memerangi kalian wahai bangsa Arab penyembah berhala. Berarti orang Yahudi ini punya kitab, punya Taurat, ngerti, bukan gak ngerti deh ini. Ngerti kalau ada nabi akhir zaman. Ditunggu-tunggu. Makanya pamannya ngomong, kalau begitu ayo kita beriman kepada Muhammad. Bukankah dia yang kita tunggu-tunggu selama ini? Maka bapakku menjawab, lah tidak. Wallahi adawatuhu ma baqitu, demi Allah, aku akan memusuhinya selama aku masih hidup. Bagaimana kita disuruh beriman kepada Muhammad, sedangkan Muhammad ini adalah keturunan dari Ismail. Ismail adalah keturunan dari budak Ibrahim. Siapa namanya? Hajar. Sedangkan kita adalah keturunannya Yakub. Yakub adalah keturunannya Ishak. Ishak adalah anak dari siapa? Sarah, istri sahnya Ibrahim. Kita enggak mungkin beriman kepada nabi bangsa budak. Kasar. Langsung turun ayat Al-Quran. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang membaca Taurat dan Injil mengerti Nabi Muhammad seperti mereka mengerti anak kandungnya sendiri. Saya mau tanya, kalau ada anak kecil yang paling tahu anak kecil ini selain Allah, siapa? Orang tuanya. Lah, orang kafir pada waktu itu mengetahui Nabi, bahwa Nabi itu Nabi, itu seperti mereka mengerti anak kandungnya sendiri. Maka orang Yahudi itu maghdubi alaihim, dimurkai oleh Allah. Kenapa orang Yahudi kok dimurkai oleh Allah? Karena dia apa? Memahami yang benar, ngerti ilmunya, tapi gak mau menjalankannya. Ada cerita lagi, Pak? Mau saya ceritain? Ada seorang sahabat Nabi yang dulu agamanya itu Yahudi. Namanya siapa? Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini sahabat Nabi yang dulunya agamanya Yahudi. Pendeta, apal Taurat. Benar-benar ini. Makanya dalam bahasa Arab, perhatikan, ini menunjukkan makna dari apa yang saya sampaikan tadi. Dalam bahasa Arab, pendetanya Nasrani itu rohib. Kalau pendetanya Yahudi dalam bahasa Arab adalah akhbar. Bedanya apa? Kalau rohib itu ahli ibadah. Kalau akhbar, pendeta Yahudi itu akhbar. Akhbar itu artinya alim. Orang yang berilmu. Paham maksudnya? Dari namanya kan kelihatan, Pak. Kalau orang Nasrani itu pemukanya dalam bahasa Arab artinya apa tadi? rohib. Rohib itu apa sih? Ahli ibadah. Tapi kalau pemuka agama apa tadi? Yahudi. Bahasa Arabnya apa? Hibr atau akhbar, yang artinya alim. Mengapa Nasrani dikatakan rohib? Karena mereka beramal tapi tidak berilmu. Kenapa pemuka agama Yahudi dikatakan akhbar atau hibr? Karena dia punya ilmu tapi tidak mengamalkan. Nah, pada waktu itu ada pendeta Yahudi namanya Abdullah bin Salam. Ketika dia mendengar ada orang ngaku nabi, datang ke Nabi Muhammad. Pengen ngecek benar enggak dia ini nabi. Dikelilingi Rasulullah, dilihat dari jauh, dari dekat, dikelilingi benar enggak ini nabi. Ternyata sifat-sifatnya ini mirip dalam apa kitab? Taurat. Maka akhirnya Abdullah bin Salam mendatangi Nabi dan mengatakan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, aku akan bertanya kepadamu tiga hal. Tidak ada yang tahu jawabannya kecuali seorang nabi. Kalau kamu bisa menjawab, berarti kamu nabi dan saya masuk Islam." Paham? Pertanyaan saya yang pertama, makanan apakah yang pertama kali dimakan oleh penghuni surga? Yang kedua, apa tanda pertama kali dimulainya hari kiamat? Terus yang nomor berapa? Tiga. Mengapa jabang bayi itu kok terkadang mirip bapaknya, terkadang mirip keluarga ibunya? Tiga pertanyaan. Maka Rasulullah mengatakan, akhbaroni Jibril anifa. Baru saja Jibril mengabarkan kepadaku jawaban dari tiga pertanyaan ini. Kaget Abdul bin Salam. Jibril. Hada adul Yahud. Ini adalah musuhnya orang Yahudi. Jibril adalah musuhnya, malaikat musuhnya orang Yahudi. Sama dengan Syiah. Syiah juga gak senang sama Jibril. Karena menganggap Jibril itu salah ngasih wahyu seharusnya kepada siapa? Ali. Adapun yang pertama, makanan apa yang pertama kali dimakan oleh penghuni surga? Dijawab sama Nabi, makanan penghuni surga pertama kali adalah apa, Bu? Kira-kira, Bu? Nasi goreng. Wah, kok nasi goreng? Apa kira-kira? Mas, apa, Mas? Rasulullah ditanya, makanan apa yang pertama kali dihidangkan ke penghuni surga? Rasulullah dikasih kabar oleh Jibril. Apa kira-kira? Dagingnya ikan? Kok sing tahu kok Ustaz? Apa boleh yamin saja? Yang lain masuk gak pengen masuk surga? Kok gak tahu makanannya? Jadi hidangan yang pertama kali dihidangkan ke penghuni surga adalah ada bagian di atinya ikan paus, itu yang dikasihkan. Kerat, ya, daging atau yang ada di nempel di apa? Atinya ikan paus. Saya pernah makan atinya ikan paus. Saya pernah belum? Sama, saya juga belum. Ya. Tapi sampai enggak usah nyoba, saya tak ke Brondong cari ikan paus, terus di pelabuhan sana nyoba sih berapa. Apa sebelum di surga dicoba di beda rasanya, nggak boleh seperti itu ya. Di surga ada khamr apa enggak? Ada, boleh, tapi khamrnya nggak khamr kayak gini. Boleh, ada khamrnya, boleh. Makanya nggak bisa disamakan, nggak bisa dianalogikan artinya ikan paus yang ada di dunia dengan yang di sana. Itu pertanyaan yang kedua, tanda pertama kali terjadinya hari kiamat. Dijawab sama Nabi, akan muncul api yang akan apa? Menggiring umat manusia. Yang ketiga, mengapa kok anak bayi itu kadang mirip bapaknya, mirip ibunya? Kata Rasulullah, tergantung airnya siapa yang duluan. Air mandinya siapa? Idza sabaqahu ma'ur rajul, jika laki-laki yang duluan dan mendominasi, maka akan mirip siapa? Sang bapak dan sebaliknya. Setelah dikabari seperti ini, maka Abdullah bin Salam mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Langsung masuk Islam. Kemudian Abdul bin Salam berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya orang Yahudi itu bangsa yang bergampang berdusta, tukang dusta, dan mudah berkhianat. Tolong ya Rasulullah, jangan panjenengan kabarkan keislamanku kepada mereka. Tapi tanyailah mereka dulu tentang aku itu siapa. Ya, singkat cerita, Rasulullah ada di hadapan para Yahudi. Abdul bin Salam tidak ada, disuruh menghindar diri. Di depan orang Yahudi Rasulullah berkata, wahai orang-orang Yahudi, ya, bagaimana posisi Abdul bin Salam di tengah-tengah kalian? Bagaimana apa? Posisi Abdul bin Salam di tengah kalian? Maka orang-orang itu menjawab, khairuna ibni khairina, orang yang baik, anak dari orang yang baik. Alimuna ibnu alimina, orang yang paling berilmu, anak dari orang yang paling berilmu di antara kami. Afdoluna ibni afdolina, orang yang paling utama, anak dari orang yang paling utama. Berarti dipuji apa enggak? Bahkan tidak hanya dirinya yang dipuji, bapaknya juga dipuji. Nah, orang mulia anak dari orang yang mulia. Terus Nabi ngomong, bagaimana menurut kalian sekiranya Abdullah bin Salam masuk Islam? Malah orang-orang Yahudi mengatakan, ma'adullah, ya tidak mungkin itu. Allah akan melindungi dia untuk masuk Islam. Tidak mungkin dia masuk Islam. Maka Rasulullah mengatakan, ukhruj ya Abdullah, wahai Abdullah bin Salam, keluarlah. Keluar Abdul bin Salam. Wahai kaumku, ya ma'asara kaumi, wallahi kalian itu tahu bahwa ini itu Nabi. Kalian tahu bahwa ini Nabi. Berimanlah kepadanya. Adapun saya sudah beriman kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Antum tahu jawabannya orang Yahudi. Syarruna ibnu syarrina, jahiluna ibnu jahilina. Orang jelek anaknya orang jelek, orang bodoh anaknya orang bodoh. Padahal semenit yang lalu ya nggak tahu berapa menit ya, ya perkiraan lah. Tadi dipuji-puji, langsung direndah. Itu orang Yahudi. Berarti orang Yahudi ngerti apa enggak? Maksud dimurkai, ngerti ilmu, paham, tapi nggak menjalankan. Suatu ketika ada orang-orang Yahudi di kota Madinah menjumpai satu laki-laki dan perempuan berzina. Sudah punya istri, punya suami, berzina. Ditangkap sama orang Yahudi. Dua orang. Ditangkap. Digelandang kepada Rasulullah. Kita berhukum dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka nyebutnya Abul Qasim. Orang Yahudi itu kalau lagi menghormati Nabi, manggilnya bukan ya Rasulullah itu, karena dia kan nggak percaya atau mendustakannya. Tapi mereka apa? Memanggil Abul Qasim, karena anak laki-laki Nabi yang tertua adalah Qasim. Makanya orang Yahudi kalau posisinya menghormati Nabi itu memanggilnya Abul Qasim. Mereka berhukum ke Abul Qasim. Ayo kita berhukum ke Abul Qasim. Muhammad maksudnya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Kibawan. Gelandang nih, orang yang berzina, laki-laki perempuan, sama-sama Yahudi, sudah punya pasangan, gelandang dibawa di depan Nabi. Terus orang Yahudi ini mengatakan, wahai Muhammad, wahai Abul Qasim, berikan hukummu kepada dua orang ini. Maka Nabi Muhammad mengatakan, hukum Taurat atau hukum Al-Quran? Hukum Taurat apa hukum Al-Quran? Hukum Taurat apa hukum Al-Quran? Mereka mengatakan Taurat, hukum Taurat. Ya sudah, bawa ke sini Taurat kalian. Kebetulan pada waktu itu ada siapa? Ada Abdul bin Salam. Abdul bin Salam hafal Taurat. Bawa ke sini Taurat kalian. Dibuka, baca tentang hukuman orang yang apa? Berzina yang sudah punya suami istri. Dibaca sama orang Yahudi ini, bahwa hukumannya adalah diarak tengah kampung memakai keledai secara terbalik. Ngeri secara terbalik. Secara terbalik berarti menghadapnya bukan ke kepala, tapi ke pantatnya apa? Keledai. Terus diarak dan dilempari sandal di coret-coret wajahnya. Kata Abdul bin Salam, orang ini bacanya gini. Kata Abdul bin Salam, buka tanganmu dan bacalah ayat itu. Maka dibuka, disuruh baca, fawajadu ayat rajam. Maka mereka menjumpai ayat rajam. Akhirnya dirajam dua-dua. Sebenarnya pakai hukum apa? Taurat, bukan hukum. Paham enggak ya? Jadi yang dibaca tadi itu bukan yang hukuman yang sebenarnya. Kemudian Abdul bin Salam mengatakan tanganmu itu buka, yang kamu tutupi ayatnya itu dan baca ayat itu. Dibaca ayat rajam. Makanya Pak, Isus itu syariatnya Nabi Musa. Enggak percaya sampean. Ada ayatnya kok. Wa kata bina alaihim anna nafsa bin nafsi. Dan kami wajibkan kepada Bani Israel nyawa balas nyawa. Tangan balas tangan. Jadi kalau mereka mengkritik Kisos, Kisos itu hukumannya mereka. Ya, Islam ini menyempurnakan, senyapi tetap diteruskan, senyelek di karena diubah-ubah sama mereka, disempurnakan. Jadi syariat Kisos itu ada sejak zaman apa? Bani Israel. Pertanyaan saya, ini kita kembali ke materi ini. Antara ilmu dan amal ini. Berarti orang Yahudi ngerti apa enggak? Mereka ini kebalikan orang Nasrani. Orang Nasrani itu beribadah, beramal, tapi kasar, salah jalan. Nabi Isa seharusnya Nabi dikatakan Tuhan. Kasar mereka ini. Kalau orang Yahudi enggak. Orang Yahudi itu ngerti, paham, tapi tidak menjalankan. Makanya jelas dalam surat Al-Fatihah, maghdubi alaihim, orang-orang yang terlaknat. Karena mengerti tapi tidak menjalankan. Adapun Nasrani dinas dalam Al-Quran sebagai abzalin, orang yang tersesat. Mengapa kok tersesat? Karena mereka berabal, mereka beribadah tapi tanpa ilmu. Orang Yahudi itu Pak, mirip dengan Islam daripada Nasrani. Tapi paling kejam terhadap Islam daripada Nasrani. Orang Yahudi itu kalau wafat tidak dikemanteni Pak. Tidak pakai jas. Terus apa? Jas indah. Orang Nasrani kalau orang Yahudi kalau wafat dia bagaimana? Kafan. Orang Nasrani sunat apa enggak? Hah? Orang Nasrani sunat apa enggak? Enggak sunat. Tapi kalau Yahudi sunat. Orang Yahudi itu sunat. Orang Yahudi enggak makan babi. Kalau yang berpegang teguh dengan ajaran mereka. Tapi kalau Nasrani makan babi. Mereka itu ngerti. Ada ilmunya. Makanya dalam hadis dikatakan nanti pada hari kiamat terjadi pertempuran antara muslimin dan orang-orang Yahudi sampai-sampai batu dan pohon bisa bicara dan mengatakan, ya muslim ta'al waroi yahud faqatilhu, ya wahai muslim, di belakang kutu ini ada orang Yahudi, perangilah mereka. Semua pohon dan batu-batu akan bicara kecuali satu pohon yang tidak bicara. Pohon apa? Al-Khurqat. Pohonnya Yahudi. Nah sekarang orang Yahudi di Israel itu lagi menggalakkan menanam pohon Khurqat. Mereka tahu. Mereka membaca hadis Nabi. Maghdu. Dimurkai oleh Allah. Karena berilmu tapi tidak mengamalkan Islam. Itu nomor dua. Sekarang nomor tiga. An'am ta'alaihim, orang yang diberi nikmat. Siapa orang yang diberi nikmat itu? Orang yang menggabungkan antara ilmu dan amal. Orang yang menggabungkan antara ilmu dan amal. Makanya tadi kan dikatakan gini Pak, jalan ke surga tadi apa? Tolong dijawab. Jalan ke surga tadi apa? Ilmu. Tapi ilmu saja percuma. Karena surga memiliki pintu kan gitu kan. Jadi pintunya surga itu apa? Amal soleh. Berarti kalau orang sudah megang ilmu dan sudah pegang amal, sudah bisa masuk surga belum? Belum. Pintu tadi butuh kunci. Betul enggak? Ilmu supaya tahu jalan mengarah ke surga, pintu adalah untuk menjadi tempat masuk ke surga. Tapi ilmu dan amal itu ibarat jalan dan pintu. pintu itu butuh kunci. Kalau enggak ada kunci enggak bisa masuk. Lah kuncinya surga itu apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Gitu? La ilaha illallah artinya amalnya tadi harus ikhlas. Muhammad Rasulullah artinya amal tadi itu harus sesuai tuntunan Rasulullah. Jadi pintunya surga itu satu. Tapi satu ini punya dua gerigi. Gerigi pertama la ilaha illallah, gerigi kedua apa? Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah artinya amalannya harus ikhlas. Allah tak boleh sama syirik, sama riya, sama sum'ah, tak boleh. Harus ikhlas, murni. Tapi ikhlas tak ya tidak cukup. Harus yang kedua apa? Muhammad Rasulullah. Apa Muhammad Rasulullah itu? Ibadah kita harus sesuai tuntunan Nabi. Maka dari itulah para ulama mengatakan syarat diterimanya amal itu ada dua. Syarat diterima amal itu ada dua. Yang pertama al-ikhlas. Meskipun haji bolak-balik, umroh bolak-balik, enggak ikhlas, itu percuma. Karena syarat mutlak diterimanya amal yang pertama apa tadi? Ikhlas. Apakah kalau ikhlas pasti diterima? Tidak juga. Harus sesuai tuntunan Nabi. Orang sholat subuh ikhlas tapi 3 rakaat. Tidak diterima. Mengapa tidak diterima? Meskipun dia ikhlas tidak sesuai dengan tuntunan. La ilaha illallah sudah dapat tapi Muhammad Rasulullahnya belum. Nah, syarat diterima amal 2. Satu la ilaha illallah artinya ikhlas. Kedua Muhammad Rasulullah artinya ibadahnya harus mencocoki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu baru kita bisa masuk surga. Nah, tetapi setelah berilmu, setelah beramal harus didakwahkan. Itulah poin yang nomor 3. Poin yang nomor 3. Setelah ilmu, amal, dakwah. Amar ma'ruf nahi mungkar. Dakwah itu Bapak Ibu dibangun di atas 2 pilar. Ini penting ini. Karena jarang dilupakan. Ini banyak dilupakan orang. Saya ulangi, dakwah itu dibangun di atas 2 pilar. Yang pertama tasfiyah. Yang kedua tarbiyah. Tasfiyah itu apa? Tasfiyah itu pemurnian. Tarbiyah itu pendidikan. Makanya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil mungkar. Mencegah yang jelek, memerintahkan ke yang mungkar, imbang. Gak boleh kok amar ma'ruf, kok ngejak orang sholat, ngejak orang pasti sama orang tua. Ya kalau itu sih semua orang bisa. Kita juga butuh orang yang menjelaskan nahi mungkar. Jelaskan bid'ah gak boleh, syirik gak boleh, itu juga penting. Memberontak ke pemimpin gak boleh. Ya. Karena banyak orang salah kaprah. Kita gak boleh ya, berontak. Kemudian mengacaukan negeri, itu gak boleh. Nah, itu ada babnya sendiri nanti kita jelaskan. Nah, jadi dakwah dibangun di atas apa? 2 pilar. Yang pertama tasfiyah. Tasfiyah itu pemurnian. Yang kedua tarbiyah. Tarbiyah itu pendidikan. Ya kayak gini nih tarbiyah. Kayak saya kayak sama-sama ini tarbiyah. Tapi juga ada tasfiyah. Tasfiyah itu pemurnian. Jadi ibarat gini Pak. Ibarat papan tulis ini penuh coret-coretan. Anggaplah papan tulis ini medan dakwah. Perhatikan. Ini penting. Butuh pemahaman. Anggaplah papan tulis ini ya papan tulis. Misalnya ini penuh coretan. Tidak usah lah ya. Intinya penuh coretan. Coretan hitam-hitam coretan semuanya. Saya ini misalnya ahli kaligrafi. Saya akan bisa menyulap papan tulis yang kloteng-kloteng ini. Saya atur bagaimana saya tulisi dengan kaligrafi yang indah. Apa yang harus saya lakukan? Apakah langsung saya paksa saya tulisi tulisan yang indah? Mungkin apa tidak? Terbaca apa tidak tulisan saya? Saya misalnya ahli kaligrafi. pintar nulis Arab yang indah-indah itu. Sedangkan papan tulis ini penuh dengan coretan. Orang yang pintar kaligrafi ini anggaplah juru dakwah. Papan tulis ini anggaplah medan dakwah. Kalau saya ingin menulis kaligrafi supaya tampak indah di papan tulis ini, apa yang saya lakukan? Apakah saya langsung ambil pulpen, saya tulisi meskipun banyak coretan, ataukah saya hapus dulu? Setelah saya hapus, saya tulisi. Paham gak maksudnya? Itulah dakwah. Gak bisa orang masih banyak syiriknya, masih banyak bid'ahnya, kita ajari terus gak kita terangkan, gak pernah kita hapus sel-sel yang rusak itu. Gak bisa. Harus dihapus dulu sel-sel yang rusak ini. Supaya gak ngerintangi orang nulis yang bagus. Dihapus dulu, kalau sudah dihapus, kita didik. Itulah tasfiyah. Tasfiyah itu pemurnian. Ini yang dulu dilakukan oleh Imam Bonjol ketika datang. Ada penjajah, ada kaum abangan, Imam Bonjol datang. Nah, dilakukan Imam Bonjol adalah mendidik umat. Enggak boleh sabung apa? Ayam, enggak boleh judi, enggak boleh keras. Dimurnikan dulu akidahnya. Kalau akidahnya sudah murni, gampang. Akan tidak akan tunduk kepada kaum penjajah. Tapi kalau masih abangan, enggak ngerti. Ya, enggak punya. Jadi di antara buah dari tauhid adalah dia tidak bisa tunduk dengan kekuatan selain Allah. Nah, sekarang surat Al-Maidah ini ayat 51 ini dijadikan perbincangan. Padahal ayat Al-Maidah 51 inilah yang menjadi spirit para pahlawan nasional dulu mengusir bangsa penjajah. Karena ayat ini janganlah menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin. Inilah yang melandasi kenapa Imam Bonjol perang, Ahmad Dahlan, Hasyim Asy'ari. Kenapa dulu gigi? Ya, karena ayat ini. Sekarang dibuat lelucon. Padahal ini dulu ayatnya para pahlawan untuk mengusir tukang-tukang penjajah dulu. Dan kompeni-kompeni yang menguasai ekonomi Indonesia dulu. VOC. Karena para ulama terinspirasi dengan ayat 51. Sekarang dibuat begitu, menyedihkan bangsa kita. Ya. Kok lari ke politik sih, Pak? Kita kembalilah ke materi ya. Jadi ilmu terus amal terus dakwah. Dakwah dibangun di atas dua pilar. Tasfiyah artinya apa tadi? Pemurnian. Nahi mungkar itu loh, Pak. Pemurnian itu, Pak. Baru yang kedua apa? Tarbiyah, yaitu amar ma'ruf. Enggak bisa amar ma'ruf itu enggak bisa, Pak. Ya, menjelaskan bakti sama orang tua, kita harus sholat, baik sama tetangga, jangan korupsi, ya semua enggak. Kalau gitu ya semua setuju aja. Tapi butuh orang yang menjelaskan ini loh enggak boleh. Ini enggak boleh. Itu harus juga. Jadi imbang. Harus imbang. Dan inti dakwah adalah tauhid. Ya, perhatikan. Man takallama anil Islam falam yatakallam anit tauhid faka'annahu lam yatakallam syai'an anil Islam. Barang siapa berbicara tentang Islam tapi tidak pernah berbicara tentang tauhid, seakan-akan dia tidak pernah ngomong tentang Islam. Man takallama anil Islam falam yatakallam anit tauhid faka'annahu lam yatakallam syai'an anil Islam. Barang siapa berbicara tentang Islam tapi tidak pernah bahas tauhid, seperti dia tidak pernah ngomong tentang Islam. Dia lupa mengapa Nabi Nuh alaihi salam umatnya ditenggelamkan oleh Allah karena menentang dakwah tauhid. Mengapa Nabi Ibrahim mencai berhala-berhala karena menegakkan tauhid. Mengapa Nabi Ibrahim diseret dibakar oleh raja yang zalim pada zamannya karena menegakkan tauhid. Mengapa Nabi Musa dikejar-kejar oleh Firaun karena menegakkan tauhid. Mengapa Rasulullah diludahi, diusir, kena tombak dan berdarah bibir beliau, bahkan gigi beliau patah. Karena apa? Karena tauhid. Bukan karena ngajak orang untuk tidak korupsi. Bukan karena ngajak orang untuk baik sama tetangga. Meskipun itu penting. Tapi bukan ini. Yang inti dakwah. Tapi itu penting. Saya gak kata gak penting loh ya. Jangan salah paham. Mengapa Bilal bin Rabah diseret di tengah padang pasir yang menganga. Saifiyah musim panas. Dipecuti. Dipukuli. Mengapa? Karena tauhid apa karena yang lain? Atau intinya dakwah para nabi itu tauhid. Lah kalau ada dai ngomong tentang Islam tapi enggak pernah bahas tauhid. Seperti dia enggak ngomong tentang Islam, karena Islam itu tauhid. Rasulullah ketika menyuruh Mu'adz bin Jabal pergi ke negeri Yaman, apa yang disuruh Nabi pertama kali apa? Falyakun awwala ma tad'uuhum ilahi syahadatu alla ilaha illallah. Wahai Mu'adz, jadikan pertama kali materi dakwamu adalah apa? Tauhid. Kalau orang nyuruh saya ulangi ya, bukan saya meremehkan bab selain tauhid, enggak. Penting, saya enggak meremehkan, enggak. Tapi kalau ada orang nyuruh sholat sunnah, adab-adab ini, tapi enggak diterangkan tauhid. Sama ngasih pintu surga tapi enggak ngasih kunci. Ini penting, enggak wato. Yang menjadikan ini masuk surga apa tidak adalah karena tauhid. Maka dakwah harus dibangun pertama skala prioritas tauhid. Itu skala prioritas. Kemudian baru yang lain. Dakwah. Apa saja fadilah dari dakwah ini? Fadilah dari dakwah ini banyak. Kita masih dakwah ya. Yang pertama, orang yang berdakwah ini orang yang paling baik ucapannya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Adakah orang yang paling bagus ucapannya melebihi orang yang mengajak ke jalan Allah? Ingat lo ya, jalan Allah. Ilallah, perhatikan. Adakah orang yang lebih bagus perkataannya melebihi orang yang mengajak ilallah ke jalan Allah? Bukan ila partai loh ya. Ila ormas, ila dirinya, kebenderanya, ke partainya enggak. Makanya coba sambil lihat ya. Coba sambil lihat surat Yusuf ayat 108. Kul, katakanlah Muhammad kepada kaummu, hadhihi sabili, ini adalah jalanku yang lurus. Satu, ad'u ila Allah. Aku ngajak manusia menuju Allah. Inilah dakwah. Ngajak ke manusia, ke Allah. Bukan ngajak ke partai, bukan ngajak ke golongan, bukan ngajak ke bendera-bendera tertentu. Enggak. Ngajak ke Islam. Surat Yusuf ayat berapa tadi? Hah? Ayat 108. Iya, 108 ya. Itu satu. Jadi konsep dalam berdakwah, satu, mengajak ke jalan Allah, bukan ke jalan golongan. Yang kedua, fadilah ya, yang pertama yang paling baik ucapannya. Yang nomor dua adalah orang yang berdakwah itu mendapatkan doa dari hewan-hewan, dari malaikat ya, dan dari hewan-hewan. Ustaz kok aneh gitu, Ustaz? Iya, aneh memang, tapi ada dalilnya. Perhatikan, ada hadis berbunyi, perhatikan. Ada hadis yang berbunyi, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawat wal ardh, sesungguhnya Allah ditambah seluruh malaikat, ditambah seluruh penduduk langit, ditambah seluruh penduduk bumi. Rasulullah mengatakan penduduk bumi. Rasulullah tidak mengatakan manusia. Berarti gunungnya, lautannya, pasirnya, hewan melatanya, hatta namla fi juhriha, sampai semut-semut kecil yang ada di lubangnya, wal hud, dan sampai ikan yang ada di samudra. La yusalluna ala muallimin nasi khaira, mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang mendoakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Allah ditambah malaikat, ditambah seluruh penduduk langit. Tahu enggak jumlahnya malaikat? Dan seluruh penduduk bumi. Hatta namla fi juhriha, sampai semut-semut yang ada di lubangnya. Panjenengan tahu jumlah semut? Seluruh dunia yang ada di lubangnya. Dan ikan-ikan yang ada di samudra. La yusalluna ala muallimin nasi khairu. Mereka semuanya itu dari malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, sampai semut-semut, sampai ikan-ikan, semuanya mendoakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Dakwah. Ya, makanya kalau pulang lihat cucunya makan tangan kiri, nak, kalau makan tangan kanan. Ini kalau sudah sampai ucapkan, meskipun sampai mati tetap pahalanya ngalir. Wong ini ilmu yang bermanfaat kok. Jadi jangan menganggap ilmu bermanfaat itu miliknya ustaz yang bisa baca kitab gundul kayak gini. Ya, ilmu apa? Ilmu yang bermanfaat itu milik sampean semuanya. Pulang ke sini, pulang ke rumah, lihat putrinya keluar enggak pakai jilbab, ditegur, anakku kalau keluar rumah pakai jilbab. Sampean mati, terus pahalanya ngalir selama anak sampean tadi itu pakai jilbab. Sampean jadi mbah Sampai ajari tujuh sampean sini nak tak ajari. Alif, ba, ta. Sepele kan? Tapi anak ini bisa ngaji alif ba ta karena kita meskipun kita mati tetap pahalanya ngalir. Dakwah. Mengajarkan kebaikan. Jadi bukan miliknya ustaz saja, harus pegang mic dulu, harus ada mejanya. Enggak. Ini 0,sekian% dari dakwah itu. Dakwah. Jadi ilmu itu ada zakatnya. Dan enggak pakai nisab. Kalau zakat kan pakai nisab, artinya kalau enggak sampai gini enggak boleh, enggak usah ngeluarkan. Kalau ilmu, kata Rasulullah, balighu anni walau ayat, sampaikan meskipun satu ayat. Sampai pulang, istri sampean dikasih tahu, anaknya dikasih, itu ilmu yang bermanfaat. Meskipun sampean mati tetap balanya ngalir. Jawab pertanyaan saya, perhatikan. Mengapa dalam hadis tadi kok hewan-hewan kok ikut mendoakan orang yang ngajar kebaikan? Mengapa di dalam ayat tadi kok sampai semut-semut, ikan-ikan, hewan melata, kambingnya, kerbaunya ikut mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan? Apa alasannya? Apa sebabnya? Panjenengan dia ngaji, pulang-pulang nyampaikan kepada anak susunya. Itu sampean didoakno hewan-hewan. Ini dibahas oleh para ulama loh, bukan enggak dibahas. Pertanyaan saya, mengapa hewan-hewan itu kok mendoakan orang yang ngajak kepada kebaikan? Ada yang tahu jawabannya? Bolehlah, coba-cobalah. Masa kok saya ngomong sendirian? Nah, silakan. Mengapa dalam hadis yang saya bacakan tadi itu, riwayat Imam Muslim, mengapa hewan-hewan itu kok mendoakan para pengajar kebaikan? Wujud terima kasih. Kalau wujud terima kasih kan berarti kan ada kebaikan yang diterima oleh hewan-hewan itu. Apa kebaikan yang diterima? Jadi mengapa hewan itu kok terima kasih sama orang-orang yang ngajar kebaikan? Ada dua para ulama. Yang pertama, karena dalam surat Al-A'raf Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal. Jika orang itu baik, perhatikan, jika penduduk negeri itu baik, bertakwa kepada Allah, Allah akan turunkan apa? Hujan dari langit membawa rezeki, dan akan kami munculkan rezeki dari apa? Bumi. Dan itu menguntungkan hewan. Artinya kalau dunia ini dipenuhi ahli maksiat, Allah akan mencegah turunnya hujan. Kalau hujan tidak turun, hewan-hewan akan mati kelaparan. Makanya dalam sebuah riwayat Imam Ibnu Qayyim menulis dalam kitabnya Ad-Da'wah Dawa, kalau hujan lama tidak turun, itu hewan-hewan ini melaknat ahli maksiat. Mengapa? Karena hujan yang lama tidak turun itu disebabkan karena apa? Maksiatnya Bani Adam. Bahkan ada riwayat mengatakan kalaulah bukan karena doanya hewan-hewan ini, niscaya enggan Allah menurunkan apa? Hujan, karena banyaknya pelaku maksiat. Lah, kalau orang yang ngajak kebaikan ini nuturi manusia, enggak boleh zina, enggak boleh riba, harus taat, otomatis turun hujan. Kalau turun hujan, hewan-hewan bisa makan, ikan-ikan bisa hidup di sungai. Bisa dipahami? Itu yang pertama. Alasan yang kedua, mengapa hewan-hewan ini mendoakan kebaikan bagi para pengajar kebaikan? Karena kalau orang yang ngajar kebaikan ini kepada manusia, maka haknya hewan akan terjaga. Hewan akan disayang. Masih ingat enggak kisah seorang pelacur masuk surga gara-gara anjing? Dan masih ingat enggak cerita seseorang wanita yang bukan pelacur masuk neraka gara-gara kucing? Tahu enggak ceritanya? Kalau sudah tahu enggak usah saya ulangi, ngapain ulangi? Sudah tahu kan? Ada seorang wanita baik-baik ngurung kucing sampai mati enggak dikasih makan. Uzibat imra'atun min hirratin, seorang wanita diazab di neraka karena kucing. Dia apa? Mengurung enggak dikasih makan, mati, masuk neraka wanita ini. Dan sebaliknya, diceritakan dalam sebuah hadis ada seorang pelacur menjumpai apa? Anjing. Dalam riwayat laki-laki, dalam riwayat lain wanita. Ketika melihat anjing ini, pertama dia haus, ya, dia haus. Maka dia ngambil apa? Air ke sumur. Zaman dulu kan sumur ya gitu. Dia merangkak ke bawah ngambil ngambil air sumur untuk diminum itu dirinya. Ketika keluar dari sumur, ini ada anjing ini menjilat-jilat apa? Tanah, saking hausnya. Maka dia berpikir, anjing ini sekarang merasakan kehausan sebagaimana aku tadi merasakannya. Maka turun lagi, ngambil apa? Air. Gak ada wadah, ada cuma sepatu. Sepatu dulu, zaman dulu kan terbuat dari apa? Kulit. Zaman dulu loh, Pak. Bukan sepatu sekarang, Pak. Kalau sepatu sekarang ini rembes, Pak. Ini sepatu zaman dulu. Dipakai apa? Dipakai ngambil air. Setelah naik, gak bisa. Dia pegangan satu, kan. Gak bisa naik. Akhirnya digigit. Digigit, diceritakan dalam hadis. Sepatu tadi digigit. Supaya yang tangan yang kedua ini bisa merangkak ke atas. Setelah digigit, di atas dikasihkan anjing. Dalam riwayat, ini pelacur yang melakukan ini. Perhatikan. Yang nulung ini pelacur, hina. Dan yang ditulung ini anjing, super hina. Yang nulung hina, yang ditulung hina. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosanya tadi karena memberi minum sama anjing ini. Nah, jadi orang kalau ngajarkan kebaikan itu otomatis hak-haknya hewan terjaga. Kata Rasulullah, janganlah engkau menjadikan hewan itu sebagai sasaran. Terus ada apa? Ada burung kecil itu kita panah mati. Gak kita makan, gak kita apa, sekedar untuk burung dok itu gak boleh sama Nabi. Dilarang sama Nabi. Dan Rasul mengatakan wa idza qataltum fahsilul kitlah, kalau kamu bunuh yang baik. Wa idza dzabhtum fahsilul dzibha, kalau kamu membunuh kalau kamu menyembelih sembelihlah yang baik. Itu kepada hewan loh, apalagi kepada manusia. Karena yang dilakukan oleh ISIS itu bukan yang sebenarnya ajaran Islam. Kepada hewan saja disuruh hati-hati. Kalau nyembelih hewan kurban itu hewan-hewan yang belum disembelih tidak boleh nonton hewan yang disembelih. Tak boleh. Tak boleh dibiarkan nonton kejadian itu. Nah sekarang kan enggak kan. Kebanyakan ya masjid-masjid ini sering saya sampaikan ini. Sebelum kurban ini. Kebanyakan itu langsung ini penjagalan itu. Lubang sama hewan yang mau disidurkan disembelih. Itu diantri. Kambing 5. Yang satu disembelih. Yang satu disuruh nonton. Tuh lihat nonton gitu. Akhirnya nonton kambing-kambing ini. Temannya disembelih. Ini tidak boleh, dilarang sama Nabi. Rasulullah pernah melihat seorang laki-laki menidurkan kambing. Setelah kambingnya ditidurkan, dia apa? Mengasah belatinya. Krek, krek, krek, krek, krek. Rasulullah melihat kejadian itu. Marah Rasulullah dengan mengatakan, apakah kamu ingin membunuh hewan ini 2 kali? Dengan beberapa kali kematian? Tidak boleh. Sampai Rasulullah kalau nyembelih disuruh yang baik. Itu. Mengapa kok para hewan pun mendoakan para pengajar kebaikan dakwah. Nah, makanya harus semangat dalam berdakwah. Setelah itu apa? Yang pertama keutamaan dakwah tadi sebaik-baik ucapan, kedua mendapatkan doa dari malaikat dan mendapat doa dari apa tadi? Hewan. Yang ketiga lebih baik daripada memiliki unta merah. Unta merah itu harta berharganya orang Arab zaman dulu. Orang Arab dulu kalau sudah punya unta merah, kaya raya. Rasulullah mengatakan, la ayyah biyallah bika rajulan wahidan khairun laka min khumurin na'am. Jika Allah memberi hidayah kepada seseorang melalui tangan Anda, itu lebih baik daripada Anda memiliki unta merah. Artinya ya, kalau sampai Allah beri hidayah ke seseorang melalui tangan panjenengan, mungkin punya dulur, dulu itu gak kenal sholat. Kadang-kadang saya nyampaikan itu di depan seseorang, orang itu ngomong gini, gimana Ustaz ya? bayi saya itu tidak seperti kita, Ustaz, pemahamannya, Ustaz. Kalau kita suruh jilbaban, enggak digubris, Ustaz. Sibuk dengan dunianya. Dan gimana mau disampaikan, Ustaz, orangnya juga enggak perhatian sama gini-gini itu. Saya katakan kepadanya, kamu enggak dituntut pada hari kiamat agar mbakmu itu ikut kamu. Tapi kamu dituntut untuk mendakwahkannya. Tuh. Jadi enggak usah awang-awangan dulu dakwah itu. Kadang-kadang ngerti awang-awangan sama ini. Masa diterima kira-kira nek aku ngomong ini. Enggak usah ngono dile. Sampai ngono dile dengan cara yang santun, dengan cara yang hikmah. Adapun terima apa enggak terima itu Allah yang punya hidayah. Ada seorang nabi ini pada hari kiamat mempunyai 10 pengikut. Ada seorang nabi di padang mahsyar berjalan dengan 3 pengikutnya, enggak punya pengikut lain. Ada seorang nabi yang datang dengan 1 pengikutnya jalan berdua di padang mahsyar, dan ada seorang nabi yang jalan sendirian di padang mahsyar lontang lantung enggak punya bukan lontang lantung ya. Ya jalan enggak punya apa? Enggak punya pengikut. Ini loh maksudnya saya tuh. Jangan diambil video ini gara-gara keceplosan omong gini. Nanti diedit loh Mas ya. Ada seorang nabi itu jalan sendirian di padang mahsyar enggak punya pengikut, ada yang cuma 1, ada yang enggak punya pengikut sendirian. Apakah nabi ini diazab oleh Allah karena enggak pecus mencari pengikut? Enggak. Selama jalannya benar. Karena banyaknya orang yang mengikuti kita itu tidak menjamin baiknya dakwah kita. Ya sekarang ini orang yang nyeleneh-nyeleneh banyak pengikutnya kok. Hanya orang ukuran berhasil itu bukan banyak pengikut. Karena ada nabi pada hari kiamat tidak punya pengikut. Dan Allah tidak memarahi nabi tersebut. Bahkan nabi itu masuk surga duluan. Karena berdakwah. Jadi kalau kita mau dakwah itu jangan mikir awang-awangan dulu. Wegah kata orang Jawa. Kira-kira diterima enggak ya. Siampingkan dulu itu. Jangankan kita nabi aja gak dapat pengikut kok. Itu bukan urusan kita. Hidayah itu yang penting sampaikan. Ingat caranya harus santun. Dengan hikmah. Dakwah. Terus jangan mengingkari sesuatu sebelum tahu persis bahwa sesuatu itu mungkar. Itu penting. Karena kadang sering tergesa-gesa kita ini. Jangan mengingkari sesuatu sampai Anda yakin dulu bahwa sesuatu yang Anda ingkari itu benar-benar mungkar. Jangan-jangan masih khilafiyah yang muktabar. Sebelum mengingkari itu pastikan itu salah dulu. Selama belum enggak salah, jangan sembarangan mengingkari. Kemudian, perhatian juga ini masalah dakwah ini, jangan sampai Anda mengingkari kemungkaran yang kecil justru mengakibatkan kemungkaran yang lebih besar. Paham ya maksud saya? Dakwah seperti itu. Ini mungkar ini. Tapi kalau ini tak cegah, akan terjadi kemungkaran yang lebih besar. Tahan dulu. Di zamannya Al-Imam Ibnu Taimiyah, waktu itu tentara Mongol datang ke Baghdad membunuh banyak orang sampai datang ke Syam. Pada waktu itu tentara Mongol banyak yang mabuk. Ada muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang mau mendakwai mereka, tinggalkan lawa, mabuk, minuman keras. Dicegah sama Ibnu Taimiyah. Lu biarkan dia mabuk. Loh, bukankah ini kemungkaran wahai imam? Bukankah orang Islam kalau lihat kemungkaran itu harus diubah kemungkaran itu? Kata imam siapa tadi? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Karena sekiranya engkau ingkari kemungkaran ini akan menyebabkan kemungkaran yang lebih besar. Biarkan dia mabuk. Jangan diingkari. Karena kalau sampai dia sadar dari kemabukannya, mereka akan membunuh kaum muslimin. Paham maksud saya? Berarti kalau kita mengingkari kemungkaran, perhatikan. Mungkin melihat bermodalkan syirik itu harus dihapuskan. Ada di sini misalnya ada di sini kuburan yang ditawafi, disembah, akhirnya sampai bom. Kemungkarannya lebih besar apa enggak? Malah dibangun Pak, nyun sewu. Ya, misalnya kita enggak setuju dengan benda keramat di Surabaya misalnya. Dikeramatkan orang, dikultuskan. Saking semangatnya kita bom. Misal. Enggak boleh apa? Apa yang terjadi? Malah gede Pak. Kemungkarannya semakin apa? Besar, akan dibangun lebih megah dari yang sekarang. Makanya kata para ulama, dakwah itu enggak boleh sembarangan, termasuk jihad. Jihad gak boleh sembarangan, gak asal. Jihad itu syar'i, syariat jihad itu. Asalkan sesuai dengan jalannya. Ini polisi sholat di bom. Cirebon dulu itu loh Pak. Sholat Jumat, wajib, kan enggak boleh. Ya, orang-orang sholat itu sujud. Ya ketika sujud itu ngomong apa? Subhana rabbiyal a'la. Masih ngucap subhana rabbiyal a'la. Fir'aun tidak ngomong subhana rabbiyal a'la. Fir'aun ngomong ana rabbukumul a'la. Betul enggak? Dalam surat apa itu? An-Nazi'ah, Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku ini Tuhanmu yang maha tinggi. Itu saja Allah berkata kepada Musa, wahai Musa, datangilah Fir'aun. Waqula lahu qawlan layyinan, ngomong yang baik sama Fir'aun. Barangkali Fir'aun itu tobat. Ini Nabi Musa, sebaik-baik manusia. Disuruh ngomong ke sejelek-jeleknya manusia. Disuruh santun. Lah kita ini enggak sebaik Musa. Betul kan? Dan pemimpin kita tidak sejelek Fir'aun. Pemimpin kita ini masih sujud. Ketika sujud mengucap apa? Subhana rabbiyal a'la. Fir'aun mengucapkan ana rabbukumul a'la. Itu saja Nabi Muhammad disuruh sama Nabi Musa disuruh sama Allah, datangilah Fir'aun, ngomong yang baik. Padahal kepada Fir'aun. Dan kita tidak lebih baik daripada Musa, dan pemimpin kita tidak lebih jelek dari siapa? Fir'aun. Nabi Muhammad ketika ngirimi surat kepada Kaisar Romawi, bagaimana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad Abdullahi wa Rasuluh ila Azimir Rum, dari Muhammad utusan Allah kepada Azimir Rum, pembesar Romawi. Rasulullah enggak mengatakan kepada bangsatnya Romawi. Padahal jelas-jelas mereka ini melakukan kesyirikan dan seterusnya. Karena dakwah itu butuh hikmah, dakwah itu butuh melihat maslahat dan mafsadat. Ditimbang, enggak boleh sembrono, enggak boleh antem kromo. Paham saya? Harus dilihat. Kemudian kaliminas ala qadri ukulihim, ajak bicara manusia sesuai dengan kadar ilmunya. Saya nyampaikan di desa pulang, tentunya beda saya ngisi kajian di depan mahasiswa. Ada ba'likul lima komen, maka setiap tempat memerlukan ucapan yang khusus dengan tempat itu. Ngomong di depan mahasiswa beda dengan ngomong di depan para pekerja. Nah, seorang dai harus tahu. Nah, dakwah menasihati orang harus memperhatikan tiga hal. Siap. Dalam berdakwah orang harus memperhatikan tiga hal. Saya tidak mau terlalu lebar dakwah, nasihat saja. Panjenengan kalau mau menasihati orang, perhatikan tiga hal. Di mana tempatnya, kapan waktunya, bagaimana caranya. Jadi jangan asal nasihati orang aja, Mas. Orang juga kalau dinasihati enggak sesuai tempatnya, yuk mana? Betul enggak? Makanya kalau kita nasihati orang ingin berdakwah, perhatikan ini tiga hal ini. Kapan waktunya, di mana tempatnya, terus apa tadi? Bagaimana caranya? Waktunya harus cocok. Seorang istri mau nasihati suami, cari timing yang tepat, cari tempat yang tepat, dan cari cara yang tepat. Tidak saya jabarkan, kalau jabarkan panjang ya. Tergantung setiap orang beda cara. Jadi perhatikan cara yang tepat, tempat yang tepat, dan waktu yang tepat. Sampai dakwah, yakin dakwah kalau diulas masih panjang, tapi waktunya sudah sampai di sini barangkali. Tinggal poin yang nomor berapa? 4, yaitu apa? Sabar. Besok saya ceritakan bagaimana kesabaran Nabi Muhammad ketika beliau dilempari batu. Besok akan kami sampaikan masalah itu. Demikian, ada pertanyaan satu atau dua, silakan. Tidak ada, alhamdulillah. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.